Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Seperti biasanya di pagi hari menjelang siang ini kita berkumpul bertafaqqu fid din, mengkaji perkara agama kita, mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalam para ulama tentang permasalahan agama ini, dalam rangka mengevaluasi amalan-amalan kita, dalam rangka mendapatkan bimbingan, petua dan nasihat dari apa yang telah ditegaskan oleh Islam melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan tentunya kita berharap apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan taufik, hidayah untuk kita menetapi dan menjalankan amalan tersebut, digolongkan dan digolongkan oleh Allah, dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan salihah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah azzani Allah wa iyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa penjelasan dari Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala tentang keutamaan orang tua yang bertakwa kepada Allah, orang tua yang saleh akan memberikan pengaruh kepada anak keturunannya. Dan Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari juga menyebutkan pentingnya bagi para orang tua untuk mengutamakan perkara akhiratnya dibandingkan perkara duniawinya, menjadikan perkara akhiratnya sebagai pondasi utama dalam mendidik putra dan putri mereka. Beliau menyatakan, walabudda an na'lama anna mas'uliyatal aba wa wajibahumul awwal nahwa abna'ihim wa salahu akhiratihim. Seharusnya bagi kita semua untuk mengetahuinya, bahwasannya tanggung jawab bagi para ayah dan kewajiban mereka yang utama terhadap anak-anak mereka adalah salahu akhiratihim, memperbaiki kehidupan akhirat mereka. Wa salahu dunyahum, kemudian memperbaiki kehidupan dunianya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini sebagai dalil panggilan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka yang utama, kemudian menjaga keluarganya. Panggilan ini terkhusus yang pertama kepada pimpinan-pimpinan keluarga. Apakah dia sebagai seorang suami ataukah seorang ayah, agar benar-benar menjaga diri mereka dari api neraka, yakni dengan menuntut ilmu agama sehingga ia tahu apa saja jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka ke dalam ridha Allah dan apa jalan-jalan yang mengantarkan mereka ke dalam murka Allah. Semuanya itu hanya bisa dikenali dengan bertafaqquh fiddin, dengan duduk bersimpuh mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Tanpa ilmu seorang tidak akan mampu untuk mengaplikasikan takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa min awailil wajibati tijahal abna inqadhuhum minan nar. Bal hadza afdal ma yuqaddimuhu al-aba'u abna'ihim. Maka di antara perkara yang wajib yang utama terhadap putra-putra mereka, yaitu menyelamatkan mereka dari api neraka. Bahkan perkara ini merupakan perkara yang paling utama yang harus dikedepankan oleh para ayah terhadap putra-putra mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika seorang tidak memperhatikan, mengabaikan poin penting ini untuk mendahulukan dan mengutamakan kemaslahatan akhirat bagi putra putrinya, maka kerugian akan berada di hadapannya. Kerugian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan adalah kerugian yang besar yang akan ia terima, yakni an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu. Kerugian itu menimpa dirinya dan menimpa keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah." Ala dzalika huwal khusranul mubin. Allah Azza wa Jalla menyatakan, katakan wahai Muhammad kepada mereka, yakni kepada umat, sesungguhnya al khasirin, orang-orang yang rugi, mereka adalah rugi terhadap diri-diri mereka dan merugikan keluarga mereka. Ketika apa? Yaumul qiyamah. Karena kerugian yang nyata itu terjadi di hari kiamat. Orang-orang benar-benar pailit ketika nanti di akhirat. Adapun ketika di dunia, rugi dunia, rugi harta, itu bukan kerugian yang hati. Tapi kerugian yang nyata adalah kerugian ketika di akhirat, ketika seorang beramal soleh, habis waktunya, habis usianya, habis umurnya, kesempatannya, hartanya, ternyata amalan-amalan tersebut tidak membuahkan apa-apa. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana amalan-amalan orang-orang kafir dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan mereka ketika mereka di hadapan Allah, wa qadinna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan berbagai gambaran amalan-amalan mereka. Amalan sedekahnya, amalan ibadahnya, ya. Perbuatan baik mereka ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melihat itu dan mereka mengaku itu adalah amalannya. Lalu Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa ja'alnahu haba'an mansur." Kami jadikan amalan-amalan tadi yang sangat banyak tadi bagian debu yang berterbangan, tidak ternilai sedikit pun. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Maka kerugian yang disebutkan oleh Allah di sini, kerugian menimpa diri mereka dan kerugian itu menimpa keluarganya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, aita faraku fala iltiqa lahum abadan. Yani mereka terpisah, tidak akan bertemu selama-lamanya. Terpisah di akhirat, tidak akan bertemu sebagaimana ketika di dunia. Sawa'un dhahaba ahluhum ilal jannah wa qad dhahabuhum ilan nar. Apakah mereka, keluarga mereka masuk jannah sedangkan ia masuk neraka? Berpisah, atau sama-sama masuk neraka mereka? Dan tentunya ketika mereka sama-sama masuk neraka, mereka akan tidak akan mampu untuk bertemu, ya, saling mengadakan pertemuan di neraka, nggak mungkin. Maka yang demikianlah kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ala dzalika wal khusranul mubin. Ketahuilah yang demikian itu merupakan khusran, kerugian yang nyata. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, hukukul aulad, hak-hak buah hati kita, anak-anak kita, harus kita ilmui agar kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak kita itu bagaimana? Agar kita bisa mengenali kewajiban kita terhadap mereka itu apa? Barakallahu fikum. Kita baca bab yang berikutnya. Di halaman 16 disebutkan at-tafsilu fi masailil hukum. Rincian tentang permasalahan hak-hak, yakni rincian hak-hak, apa saja hak-hak mereka, hak-hak anak-anak kita. Faba'dalladhi taqaddama yasuquna al-maqam ila al-kalami 'an at-tafsili fi masail al-huquq. Setelah kita melewati penjelasan yang telah lalu, sekarang pembahasan kita adalah tentang tafsir fi masail hukum, rincian dalam masalah-masalah hak-hak yang akan disebutkan. Apa saja hak-hak untuk mereka? Fa'akun, maka aku mengatakan, al-auladu ni'matun uzma, keberadaan anak-anak itu merupakan nikmat yang sangat besar. Sering kita ulang-ulang bahwa putra maupun putri kita itu merupakan nikmat yang sangat besar, kaum muslimin. Kita akan bisa merasakan bahwasanya ini adalah nikmat yang sangat besar ketika seorang belum dikaruniai seorang anak, harap-harap cemas, ya. Akankah dia dikaruniai seorang anak atau tidak? Maka ketika seorang dikaruniai seorang anak, dikaruniai putra maupun putri, baik dua, baik tiga, baik empat atau yang lebih dari itu merupakan nikmat yang besar. Wa minhatul kubra yajib syukruha, dan hadiah yang sangat besar, yang sangat istimewa, yang wajib baginya untuk mensyukurinya. Wa annakuma min hukukiha, dan hendaknya kita semua menunaikan hak-haknya. Wa hukukuhum tanqasimu ila qismain, adapun hak-haknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, awalan hukukun qablal wujud, bimakna qablal wiladah. Yang pertama adalah hak-hak sebelum mereka ada, yakni sebelum mereka terlahir ke dunia. Jadi ada hak-hak mereka yang harus kita tunaikan. Kadang-kadang kita gak merasa, mumpung gak punya anak, ya, atau mumpung masih single, seenaknya berbuat serampangan. Barakallahu fiikum. Yang kedua, hukukun ba'dal wujud. Yang kedua, hak-hak setelah keberadaan mereka. Wa dhuhuri fid dunya, yakni ketika mereka sudah muncul di kehidupan dunia. Apa hak-hak sebelum mereka terlahir ke dunia? Ternyata seorang anak punya hak sebelum mereka terlahir. Mungkin sebelumnya kita gak menyangka. Barakallahu fikum. Awalan min hukukin walad ala walidayhi qabla an yujad. Yang pertama, di antara hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum dilahirkan, yaitu an yakunal abu salihan, hendaknya ayah, calon ayah adalah seorang yang soleh. Hatta yantafi'al walad bi'idzillahi ta'ala, hingga sang anak mendapatkan manfaat atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha qad taqaddam, dan penjelasan ini telah lewat, ya. Bagaimana ayah yang soleh memberikan manfaat kepada anak-anak mereka setelah mereka meninggal, baik ketika di dunia ketika mereka masih hidup maupun setelah meninggalnya, anak-anaknya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa kana abuhuma salihan, dahulu kedua orang tua anak-anak tersebut adalah orang tua yang soleh. sehingga harta benda untuk peninggalan anak ini masih terjaga sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena orang tuanya dahulu adalah orang tua yang saleh. Saleh dan salihah. Wa yadkhul fihi bi syaklin adhhar, dan masuk juga dalam pembahasan ini dengan bentuk yang atau dengan gambaran yang jelas adalah ikhtiyaruz zaujati shalihah, memilih istri yang salihah. Ya. Ini hak untuk anak-anak kita. Sebelum mereka dilahirkan, wajib bagi calon ayah, wajib bagi mereka yang mendambakan anak yang saleh, memilih calon istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, yang nantinya wanita tersebut akan menjadi seorang ibu. Seorang ibu murabbiyatan salihah, yang terdidik dengan didikan yang baik. Fa innal ummah salihah awil ummah umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna wal aulad umuman. Karena sesungguhnya ibu yang salihah, ya, atau ibu secara keumuman merupakan batu pertama atau peletakan batu pertama pendidikan anak laki-laki ataupun anak secara keumuman. Barakallahu fiik. Milih istri yang salihah. Kemarin saya ngisi di Medco. Ada yang tanya, lah kalau sudah beristri san, gimana? Barakallahu fiikum. Ada dua jawabannya. Ya, yang pertama, istri yang sudah dia dapatkan dijadikan sebagai istri yang salihah, atau cari lagi. Untuk yang kedua, ya, dengan kriteria yang salihah tadi. Nah, kadang-kadang seorang tuh bingung gimana caranya melihat istri salihah itu. Oh, pilih istri yang hijaber, yang berhijab. Belum tentu. Secara zahir, ya, berhijab dengan hijab syar'i itu salah satu poin ia menjaga auratnya. Tapi tidak cukup dengan itu, kaum muslim. Ya. Butuh ditinjau bagaimana akhlaknya, bagaimana akidahnya. Ya. Jangan sampai hijaber tapi akidah-akidah khawarij. Akidah-akidah takfir yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, pelaku dosa besar. Jangan sampai hijaber tapi akidahnya akidah Syiah Rafidhah. Nah, jadi perlu ilmu. Ya. Bekali diri dengan ilmu bagaimana ciri kesolehan seseorang itu. Terkait dengan akhlaknya, dia bertanya dengan teman-teman sejawatnya, gimana sih si fulan? Ya, tentunya kalau kita laki-laki ya bertanya kepada temannya si akhwat tadi, ya, yang punya suami, tanya pada suaminya. Gak boleh bagi kita untuk apa? Telepon-teleponan, video callan, ya, dan atau lewat Facebook. Nah, berapa banyak orang-orang tertipu perkenalan atau ta'arufan dengan Facebook. Gambarannya ini solehah ini sudah. Ya. solehah ini. Nador dengan Facebook, dikasih fotonya orang lain. Ya. Ketika janjian, loh, kok beda? Ya. Wanitanya ditampung, ditempel lagi. Karena apa? Karena gambarannya sudah bidadari. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati, ya. Jangan tertipu dengan ini. Tidak ada taaruf lewat ini. Nah, waduh, tak lama Ustaz. Lama, sabar. Sabar ya. Barakallahu fiik. Sebagaimana seorang penyair Arab menyatakan as-sibru kasmihi murrun madaqatuhu walakinnahu awaqibahu ahla min al-asal. As-sibr sebagaimana namanya, sibrun itu merupakan buah yang pahit rasanya. Seperti namanya, sibr. As-sabr itu kasibr. Sabar itu pahit rasanya. Tapi ketika dijalani, ketika diamalkan, kesabaran demi kesabaran itu akan membuahkan kebaikan yang manisnya lebih manis dari madu. Sabar. Jangan keburu nafsu, ya. Jangan terburu-buru yang akhirnya nanti menyesal. Barakallahu fiik. Sehingga kita kembali lagi dalam pembahasan bahwa wanita salihah, calon ibu yang salihah, ini termasuk penunaian hak terhadap anak kita nanti. Fazaujul fatinu wal kayyisu. Maka suami yang cerdas, wal kayyis, yang cerdik, huwa alladhi yakhtaru turbata tayyibah allati idza zara'a biha al-badra yakhruju tayyiban biidznillah. Dia adalah orang yang akan memilih ladang yang baik, yang jika ia tanam dengan benih akan keluar hasil yang baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya mencari ladang. Pilih ladang yang baik. Ketika ia ditanam dengan benih yang baik akan bermunculan, ya. Akan tumbuh tanaman-tanaman yang baik. Ini al-kayyis. Bagaimana sih orang yang cerdas itu? Ciri khas orang yang cerdik itu bagaimana? Apakah ia adalah orang yang bisa menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan atau ilmu teknologi? Lah, bukan itu orang yang cerdas. Bukan itu orang yang cerdik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan al-kayyis man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, ya, orang yang pintar itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan ia terus mempersiapkan amalan-amalan setelah kematian. Amalan-amalan ini untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang cerdas. Ia memandang bahwa dunia ini adalah sebuah samudra. Samudra kehidupan yang tidak lepas dari ombak dan badai yang menghempaskan awak kapal atau bahtera. Sehingga ia butuh ilmu. Nah, wal ajiz dan orang yang lemah, orang yang enggak mampu, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu dan dia berangan-angan barakallahu fikum, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan yang panjang tanpa amalan. Sebatas angan-angan, nanti kalau aku sudah punya ini aku akan begini. Aku kalau begini akan begini, tapi enggak beramal dia. Berangan-angan. Nah, ini orang cerdas. Maka seorang lelaki, suami yang cerdas, ia akan memilih ladang yang baik untuk menanam benihnya. Karena nanti ladang yang baik yang sudah siap tanam, nanti ketika dia menanam benih di sana akan tumbuh benih-benih yang baik atau tanaman-tanaman yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-A'raf, "Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih." Dan negeri yang baik akan tumbuh subur, tanah yang baik akan tumbuh subur tanaman-tanamannya bi'idzni rabbih, atas izin Rabb-nya. "Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida." Dan tanah yang jelek, yang kering, tidak akan tumbuh kecuali sesuatu yang menyusahkan, ya, kecuali tanaman yang mengerikan. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan, "Wa dinuna al-islami qad hadzana 'ala ikhtiyari zaujati shaliha at-thayyiba al-mubaraka." Dan agama kita, yaitu agama Islam, telah menghasung kita semuanya untuk memilih istri yang salihah, istri yang baik akhlaknya, baik agamanya, yang diberkahi keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati in kharaja az-zawju minal baiti hafizathu, yaitu istri-istri yang apabila suami-suami mereka itu keluar dari rumahnya, maka si istri yang soleha ini akan menjaga rumahnya, ya, wa hafizat auladahu, dan akan menjaga anak-anaknya, memperhatikan anak-anaknya, wa hafizat irdahu, dan akan menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Ini tipe istri yang salih. Bukan kemudian ketika suami gak ada kesempatan, mumpung ini suami gak ada ini, ya, telpon, ya, jeng fulana, ya, ayu fulana, ada acara hari ini? Gak ada. Oh, aku main kesana ya, mumpung suami gak ada. Ya. Ah, gak seperti ini. Jaga rumahnya. Kalau ada apa-apa, kalau ada yang datang, orang yang tak dikenal, mungkin tamu suaminya atau sanak keluarganya, selain itu jaga anak-anaknya. Ya. Secara naluri anak-anak itu takut sama ayah, ya. Biasanya kalau ayah gak ada, agak longgar dia, ya. Agak longgar, waduh abah keluar ini. Nah kalau ditambah ibunya, umiknya sibuk dengan dunianya, sibuk dengan barakallahu fikum, dengan kegiatannya sendiri, ia tidak memperhatikan anak-anaknya, barakallahu fikum, bagaimana anak-anak ini akan terkontrol dengan baik? Ya, yang sebenarnya anak-anak itu senang berkumpul dengan orang tuanya jika memang orang tuanya memperhatikan, meluangkan waktu untuk perhatikannya, bukan berada di dunia lain. Ya. Tahu dunia lain? Sibuk dengan medsosnya, sibuk dengan dunia mayanya. Si anak-anak bingung melihat orang tuanya, umi ini ya ada tapi kayak enggak ada, ya. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Berat, berat memang berat. Ya. Inilah kehidupan. Penuh dengan ujian dan cobaan. Berat memang. Tugas para istri berat. Maka para suami pun juga demikian. Ketika ada di rumah, sempatkan untuk membantu istri pekerjaannya. Ya. Nyuci bersama gitu. Ya. Direwangi, apa? Ditemani. Ya. Masak, istri yang goreng, antum yang menghaluskan bumbunya. Ya. Istri yang nyuci, antum yang jemur. Tenang. Barakallahu fikum. Ya. Ini untuk meringankan beban mereka, para istri. Nah, ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Akhrajahu Muslimun wa ghairuh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah, istri yang salihah. Apa artinya? Segala fasilitas duniawi ada. Ya, kemewahan duniawi dia sudah dapatkan. Istri cantik, tapi tidak salihah. Jika suami memerintahkan si istri, istriku tolong ambilkan ini, tolong kamu nanti ketika keluar di rumah aja, bantah. Ketika suami menasihati istri, istriku tolong anak-anak jangan begini, jangan dibelikan ini, nanti ini akan merusak mentalnya, si istri bantah. Betapa sempitnya kehidupan itu, ya, rumah yang lebar itu kayak sempit. Berbeda dengan rumah kecil tapi istrinya salihah, kayak luas rumah itu. Ya, ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Keutamaan istri yang salihah. Wa fil hadithi 'inda al-Bukhari. Dalam hadith yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, tungkahul mar'atu li arba'in, dinikahi wanita itu karena empat sebab. Lima lihat, yang pertama wanita itu pendorong laki-laki menikahi wanita itu, yang pertama karena hartanya, ya, sehingga kalian melihat wanita, masya Allah ini wanita ini mandiri ini, ya, mandiri ini wanita ini. Oh, wanita ini sudah punya penghasilan sendiri, enak, nanti aku nggak perlu terlalu apa, terlalu susah-susah, nanti bisa urunan, bikin rumah, wah sudah, bayangannya, dorongannya yang pertama harta. Yang berikutnya bisa jadi dorongannya juga wali hasabiha, keturunannya, ya. Keturunannya, kebetulan ini anak Pak Camat atau anak Pak Lurah, primadona desa, nah, bunga desa, disegani orang tuanya, dimana-mana dihormati, nah, biasanya anaknya itu jadi primadona, ya, berebut sekampung. Semua ingin mencari perhatiannya karena keturunan. Ini anaknya orang terpandang. Wali jamaliha, bisa jadi juga karena kecantikannya. Nah, ini yang mungkin banyak, ya. Barakallahu fikum. Karena cantik. Wali diniha, yang berikutnya di antara dorongan juga seorang menikahi wanita adalah karena kebaikan agamanya, bagusnya agamanya. Lalu bagaimana solusi ketika kita mendapati tipe-tipe wanita yang dihadapkan dengan ini, empat hal ini tadi. Ada wanita yang cantik, satu di sana. Cari-cari, barakallahu fikum. Nah, bikin jaringan di sana. Tolong ya carikan aku ini, aku sudah single sudah 40 tahun, aku belum dapat ini. Oh iya, ini ada ini. Masya Allah, wanitanya cantik. Ya. Barakallahu fikum. Cantik ya, iya. Yang sana, ya. Diberitahu, oh, ini masya Allah wanitanya kaya dari keturunan luar. Tahu gak kamu, ayahnya itu punya hektaran kebun sawit. Jadi kalau kamu nikah nanti, oh udah, santai tuh. Satunya lagi, ya barakallahu fikum, dari keturunan yang baik-baik. Satunya lagi agama. Maka Nabi mengajarkan, fanfar bidzatid din taribat yadak, maka pilihlah yang baik agamanya. Kalau tidak, kalian akan celaka. Pilih yang baik agamanya. Ya. Tapi enggak cantik, Ustaz. Ya. Kecantikan itu relatif. Kecantikan itu akan bisa pudar dengan berjalannya usia. Ya. Dengan berjalannya waktu dia akan pudar. Itu kecantikan. Tapi kecantikan akhlak dan agamanya itu akan menetap sampai ia meninggal. Ya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Fal haditsu fihi ikhbar. Dalam hadis ini terdapat bimbingan, annallazi yad'u ar-rijala ila tazawwuj, bahwasanya dorongan para lelaki untuk menikah, ahadu hadhihi arba, salah satu dari empat kriteria tadi, wa akhiruha walidiniha, yang terakhir adalah hendaknya seorang memilih agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak, pilihlah agamanya, jika tidak engkau akan celaka. Fa marahum annahum idza wajadu dzatad din alla ya'dilu anha, maka Nabi memerintahkan mereka bahwa ketika mereka mendapati kebagusan agamanya, proses dengan akhwat ya atau ummahat ya, artinya janda maupun gadis, enggak ada masalah. Ketika baik agamanya sudah, enggak perlu cari yang lain sudah. Ya. Aduh, ini kayak gini, aduh, cari yang lain aja lah. Ya. Ternyata bagus yang sebelumnya. Mau balik lagi ke duluan orang. Nangis. Ya. Sedih. Aduh, kenapa mau diambil? Ngapain aku enggak ngambil dulu? Maka kalau sudah bagus agamanya sudah. Ya, bismillah. Terima. Ya, ambil sudah. Ya, tentunya ambilnya melalui orang tuanya. Nah, jangan kawin lari. Gak boleh kawin lari. Kawinnya harus atau nikahnya harus di KUA. Nah, bukan nikah lari. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama jaa min hadits Abi Hurairah. Ini Syekh Ma menyebutkan keutamaan-keutamaan zaujatul shalihah. Berarti kan ini, ya. Kalau antum masih gadis, masih belum memiliki suami, jadikan anti sebagai wanita yang saleh. Kalau antum sudah sebagai ummahat, ya, masih belum merasa salihah, berupayalah untuk menjadi istri yang salihah. Gimana sih? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Kama jaa min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad wal Imam Al-Hakim, annahu su'ila alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nisa'i khair, bagaimana sih ciri wanita yang baik itu wahai Rasul? Wanita yang baik itu cirinya gimana sih? Ya. Ini kalau kita mau mendeteksi yang sudah punya istri, ya, istri yang anak ini soleha atau bukan? Deteksi ini deteksinya. Ya. Qala allati tasurruhu innadhar au innadhar. Yakni jika ia memandang istrinya senang. Ya. Menyenangkan. Tadi kan ini mungkin para ummahat yang mendengarkan sekarang, jadilah kalian istri yang menyenangkan ketika dilihat suaminya. Menyenangkan secara zahirnya ataupun akhlaknya. Ya. Kadang-kadang suami sabar memandang istri dengan pandangan yang paling dalam, tidak memperhatikan penampilannya tapi memperhatikan akhlaknya. Enggak apa-apalah walaupun istriku, ya, ketika di rumah karena penatnya dan sibuknya ia sampai seperti pembantu rumah tangga, tapi di pandangan dia istrinya adalah orang paling cantik sedunia, ya. Enggak menuntut, enggak apa-apa. Ya, bau bawang, brambang, ya. Bau ikan, habis makan pempek, enggak apa-apa. Tapi istrinya menyenangkan. Ya. Ada yang penampilan nomor satu. Ya. Barakallahu fiik. Dilihat menyenangkan karena kan penampilannya menyenangkan. Ya. Jadi ini deteksinya, ya. Kalau antum sudah enggak kerasan di rumah, nah ini alamat ini, ya. Wa tuti'uhu in amar. Ini ciri wanita salehah, kalau kamu perintah, ia taat. Nyampe rumah, Mi, Bu, Dik. Maka Dik, ambil sendiri sama. Ya. Ya bisa, ambil sendiri bisa sih, ambil sendiri bisa. Cuma kan ini, ya, suami ini dilayan. Nah. Ini tipe enggak taat, ini enggak taat, ya. Barakallahu fiik. Atau dari sebelum pulang sudah masak apa? Aku gak masak, kamu beli aja lah. Ya. Walaupun masak goreng tempe sama nasi, ha? Itu sudah istimewa bagi suami. Nah, masa aku dibelikan sama bu, bu ini, bu itu, terus, ya? Ini aku suaminya bu ini, apa aku suami kamu? Gitu loh. Kok dikasih sarapan sama, ya, masakannya ibu ini atau ibu itu, kan ada warung bu fulan, gitu kan, ya. Waduh, antum jadi suaminya bu fulan, ya. Pagi sarapan di bu fulan, siang bu fulan lagi. Nah ini yang istrinya yang mana? Nah, barakallahu fiik. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yafrah. Dan si istri tidak melakukan perkara-perkara yang menyelisihi, yang tidak disukai oleh suaminya, ya, dan memperlakukan hartanya. Dan si istri tadi tidak memperlakukan atau melakukan dirinya dan harta suaminya pada apa yang tidak disukai oleh suami. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum, di sini ada dalil. Kalau si istri ingin beli sesuatu, izin suami. Ya. Izin suaminya walaupun beli celak. Celak ini, tahu celak? Ya. Izin suaminya. Aku beli celak boleh enggak? Ya? Oh, boleh. aku beli lipstik boleh enggak? Ya. Boleh. Tapi jangan yang abu-abu ya. Ya. Pilih yang warna hijau misalnya. Nah. Ya. Karena aku suka warna hijau ya. Pandangan biar dingin. Izin suami. Nah. Ketika suami enggak suka antum membeli sesuatu, jangan dibeli. Ini yang dimaksud dengan istri yang salihah. Idzan ikhtiyaru zaujati salihah min awali huquqil aulad 'ala al-aba qabla wiladatihim wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilayha. Jadi memilih istri yang salihah merupakan poin yang pertama dari hak-hak anak-anak terhadap ayah-ayah sebelum kelahiran mereka. Sebelum keluarnya mereka terlahir ke dunia. Ya. Barakallahu fiik. Ikhwani fi din, azzaqallahu iyyakum. Walhamdulillah. Para wanita di masa ini itu semua serba muda. Ya. Banyak-banyak para istri, para ibu ya, bersyukur. Semua tinggal pencet. Ya. Semua tinggal muter. Air tinggal muter. Masak tinggal pencet. Ya, hidupkan api tinggal tek ini aja. Apa lagi? Ya, nyuci tinggal klik tinggal. Nah, semua serba mudah. Sehingga kalau bisa si istri tadi tanpa pembantu itu lebih baik. Yes. Karena itu juga menjaga kesehatan. Kalau istri jarang gerak, ya, itu sakit-sakitan. Ya. Berbeda dengan istri zaman dahulu. Ya. Ada satu kisah tentang salah satu cerminan wanita salihah. Ya. Siapa dia? Dia adalah putri orang yang terpandang, orang yang terkemuka, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri beliau yang bernama Fatimah. Ya. Putri orang nomor satu. Ya. Umat Islam di dunia ibaratnya. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Dijelaskan di sini alayya anna Fatimah alaihi wassalam atat annabiyya sallallahu alaihi wasallam tashku ilaihi ma talqa fi yadiha min ar-rahm wa balaghaha annahu ja'ahu raqiqun falam tusadifhu. Ali menceritakan bahwasannya Fatimah alaihi wassalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi ayahnya dalam rangka apa? Tashku ilaihi, mengadu. Mengadu ma talqa fi yadiha, apa yang menimpa tangannya berupa lecet. Ya. Tangannya itu lecet-lecet. Ngapal. Apa bahasa sekarang? Kapala. Tangannya ini. Karena bekerja ngadon tepung, ya, ngambil air, ngangkat air. Nah, melayani suaminya Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, sibuk dengan mengurus umat. Nah, Fatimah mengurus anaknya sendiri. Ia mengadu kepada ayahnya tentang ini tadi. Tangannya yang lecet, lehernya yang lecet, karena ia menggendong air, mengangkat air dari rumah ke tempat airnya, mengadu. Apa yang diadukan? Fatimah meminta pembantu kepada ayahnya. Karena Rasulullah SAW setiap peperangan ia mendapatkan jatah muda. Ia minta jatah satu untuk membantu pekerjaannya. Barakallahu fiik. Ternyata Fatimah ketika itu tidak bertemu dengan ayahnya. Fadzakarat dzalika li Aisyah. Lalu Fatimah mengadukan keinginan tersebut kepada istri beliau, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Falamma jaa'a akhbaratku Aisyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Aisyah mengabarkan hal tersebut, bahwasanya Fatimah datang ya untuk meminta membantu membantu pekerjaannya. Fatimah ini anak satu-satunya yang ketika itu masih hidup. Barakallahu fiik. Ikhwani fi din, azana wa iyyakum. Qala faja'ana wa qad akhadna mabaji'ana fadhahabna naqum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Langsung mendatangi kamar kami ketika itu kami akan hendak tidur. Ketika Rasulullah datang, kami yakni Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ala makanikuma." Enggak usah bangun, tetap kamu di sana. Ya. Faja'a faqa'ada baini wa bainaha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah antara Ali dan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Ali mengatakan, "Hatta wajadat barda qadamaihi ala batni." Aku merasakan dinginnya kaki beliau di atas perutku atau di menempel di perutku. Nah, faqala ala adullukuma ala khairi mimma sa'altuma idza akhadtuma mawdhi'akuma. Maukah aku kabarkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta tadi, yang bisa kalian amankan sebelum kalian naik ke pembaringan kalian. Fasabbiha thalathan wa thalathin wa ahmada thalathan wa thalathin wa kabbiru arba'an wa thalathin fahuwa khairun lakuma min khadimin. Hendaknya kamu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Ini zikir-zikir ini kalau kamu amalkan lebih baik nilainya dibandingkan kamu minta membantu tadi. Luar biasa. Ya. Ini anak orang nomor satu. Ya. Wal fiddin azanallahu wa iyyakum. Enggak kemudian kamu minta apa putriku? Aku minta bantu. Oh iya. Langsung dituruti ayahnya. Lah, Rasulullah mendidik dengan didikan-didikan ukhrawi. Ya, tidak mendidik putrinya dengan sikap manja. Nah, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, memang perlu sesekali jangan dituruti. Apa keinginan anak itu jangan enggak mesti dituruti. Nah, kadang-kadang orang tua itu salah kaprah ya, dalam menyayangi anaknya. Dikiranya ia telah menyayanginya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, sungguh ia telah menghinakannya. Apa itu? Yakni dukungan mereka, dukungan para ayah terhadap anaknya ketika anaknya meminta perkara-perkara yang mendatangkan kemaksiatan atau perkara-perkara yang akan membuat anak ini lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum, ini salah satu nasihat untuk kita semuanya, para suami dan juga para istri, para ayah dan juga para ibu, bagaimana hak-hak anak kita sebelum terlahir ke dunia adalah hendaknya kita memilih istri yang salihah atau kita menjadi ayah atau ibu yang salihah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.